بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، أكرمني وإياكم الله جميعا، آمين. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah mewafatkan kita di malam ini dan menguatkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah tahajud. Kita beristighfar, kita berdoa, dan kita sahur, kita salat berjamaah subuh dengan izin Allah dan rahmatnya semata-mata. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dari kita satu apapun. Kita bisa melakukan semuanya atas izin Allah, dengan rahmat Allah. Maka tentu saja kita bersyukur, dan tidak ada yang pantas kita banggakan. Tidak ada yang pantas kita tepuk dada. Tidak ada ujub yang pantas untuk muncul di dada ini. Tidak ada. Semua yang bisa kita lakukan ini hanya karena izin Allah. Bila kita bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, itu juga izin Allah. Allah beri kita harta, Allah beri kita hidayah, dan Allah rahmati kita agar kita bersedekah dan berinfak. Toh kebaikannya juga bukan untuk Allah, kembali lagi untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kebaikan kamu buat, kamu sedang menanam kebaikan untuk kamu nikmati sendiri. Tidak ada satu kebaikan pun yang berguna untuk Allah. Tidak ada satu pun amal yang bermanfaat untuk Allah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, kalaulah seluruh kalian satu bumi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, hidup serentak lalu serentak menyembahku, memujiku, menyanjungku, taat padaku, apa yang kalian buat tidak akan menambah sedikit pun pada kemuliaanku. Tidak akan menambah pada kekayaanku. Dan jika seandainya kalian serentak satu bumi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat bermaksiat kepadaku, menentang dan menolak perintah dan laranganku, tidak sedikit pun mengurangi yang demikian itu kekayaanku dan kehormatanku. Bagi Allah tidak ada gunanya kita ini dengan amal-amal kita, tetapi Allah telah menetapkan kalau kamu berbuat baik, kamulah yang akan menikmati sendiri. Kalau kamu berbuat buruk dan jahat, kamulah yang menanggung akibatnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka tidak ada yang patut dan pantas di antara kita seorang pun ujub pada dirinya, bangga aku telah banyak beramal, aku telah banyak salat lain, aku telah banyak berinfak, zikirku mungkin susah ada yang menandingi, baca Quranku telah khatam sekian kali. Jangan pernah ada yang ujub. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengarkan apa petuah para ulama kudama kita, apa pendapat para salafus soleh kita tentang ciri-ciri orang celaka. Ada empat. Pertama, zikruhu az alhasanatil madiyah wa la yadri aqubilat am ruddat. Dia selalu mengingat-ingat kebaikan yang dia pernah buat, amal soleh yang pernah dikerjakannya, sedekah yang telah ia tanam, haji yang pernah dia laksanakan, zakatnya. Zikruhu alhasanatil madiyah wa la yadri, padahal dia tidak tahu amalannya itu aqubilat am ruddat, apakah amalannya diterima oleh Allah atau ditolak. Dia enggak tahu, tapi dia udah bangga, diingat-ingatnya selalu. Ini ciri orang celaka. Yang kedua, nisyanuhu adz-dzunubal madhiyah, dia melupakan dosanya yang masa lalu. Ini ciri orang celaka. Dosa masa lalunya dia lupakan, sehingga ringan baginya melaksanakan dosa baru. Menganggap dosanya masih sedikit, ini udah celaka, Pak. Di satu sisi dia anggap amalnya banyak, kemudian itu pun sudah diterima oleh Allah, diingat-ingatnya terus. Ciri orang celaka, sebagaimana dia senantiasa melupakan kesalahan dan dosanya. Aku udah istighfar kok, aku udah tobat. Ya Allah, lihat bagaimana tobatnya Umar bin Khattab, lihat bagaimana tobatnya para sahabat-sahabat, sampai akhir hayat mereka senantiasa melantunkan kalimat taubat kepada Rabbul Izzati wal Jabarut, senantiasa meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosanya. Udah dijamin masuk surga tuh, Pak. Umar bin Khattab dijamin masuk surga lihat taubatnya. Sementara orang yang bergelimang dengan dosa, sekali dua kali baru bertobat, dia menganggap dirinya sudah suci, sudah diterima oleh Allah taubatnya, dan dosanya pasti diampuni oleh Allah. Ciri orang celaka. Akibatnya ringan untuknya melakukan dosa tambahan. Yang ketiga ciri orang celaka, nazruhu ila man fauqahu fi umurid dunya, dia selalu melihat kepada orang yang lebih dari dirinya dalam urusan dunia. Sudahlah, sempurna dah ini, sehingga tidak pernah ada rasa puas dengan yang Allah kasih untuknya, tidak pernah ada rasa syukur terhadap apa yang telah sampai ke dalam pangkuannya. Yang dia ingat adalah dia masih kurang, orang lain lebih. Yang dia lihat adalah punya orang, yang di tangan orang dilihatnya, dia tidak syukuri apa yang di tangannya. Dalam hal apa saja, melihat istri lagi tidur, bagaimana bentuk wajah istri, dia tidak bersyukur. Yang dia ingat, istri tetangga aku lebih cantik daripada ini, istri si fulana, si fulan lebih bagus daripada ini, nyesel aku nikah sama wanita ini. Tidak ada rasa syukur. Tamak muncul, rakus muncul, melihat yang lain. Ya Allah, ini dikatakan oleh Abu Darda dalam bait-bait syairnya yang menyentuh tentang dunia dan nafsu. Renungkan, Pak. Saya ajak Bapak Ibu sekarang merenungkan ungkapan sang konglomerat yang akhirnya habiskan umurnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana, dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagaikan air laut, semakin diminum semakin menambah haus. Ya Allah, leraikanlah dari hati hambamu, janganlah sampai di dalamnya berkumpul dua cinta. Hanya cinta kepadamu yang hamba harap tumbuh dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Masya Allah, renungkan ini. Apa yang ada jarang disyukuri. Sebab apa? Dia melihat yang belum ada padanya. Sebab apa? Dia melihat yang ada pada orang lain. Enggak ada qanaah, merasa cukup. Alhamdulillah, Allah kasih saya istri seperti ini. Alhamdulillah, ini rezekiku. Alhamdulillah. Kalau bersyukur, Allah tambah insyaallah. Jangan salah artikan, Pak. Kalaupun salah artikan positif, enggak apa-apa. Syukuri yang satu ini. Ayomi dengan benar, tumpahkan cinta kasih kepadanya. Didik dengan agama sebaik-baiknya. Ketika iman telah terhunjam dalam lubuk hati yang paling dalam, di dalam hati istri kita, dia lihat tidak pantas diriku mendapatkan nikmat dari Allah hanya seorang dari lelaki terbaik seperti ini. Harus ada orang lain yang ikut mendapatkan nikmat seperti yang aku dapatkan. Sudah dia yang dorong bapak, mas yang kedua mas. Tapi belum apa-apa udah ngelihat ngelirik yang lain, Pak. Yang satu ini belum beres. Belum sempat dia dihunjamkan iman ke dalam dadanya. Belum sempat dia melihat keteladanan pada diri kita. Belum sempat dia melihat syukur kita beristrikan dia. Lalu kita tak yang lain, jadi lawan kita, Pak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar pandai bersyukur, pasti benar-benar aku tambah untuk kamu. Bukan hanya istri ya. Harta. Nikmati harta yang ada di jalan Allah, itulah bentuk syukur. Pakai harta yang ada untuk yang Allah ridhoi, itulah syukur. Sampaikan pada orang banyak, saya bisa dapatkan ini karena Allah yang izinkan, Allah yang kasih. Amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan ini nikmat dari Allah, jangan seperti Qarun. Karena saya pintar, manajemen saya bagus, konsep dalam perusahaan saya oke, maka jadi seperti ini. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepadanya. Allah akan hancurkan itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian. Ciri orang celaka yang kedua, dia lihat selalu kepada yang lebih darinya. Enggak akan pernah bahagia, Pak. Setiap dia bercermin dia menyesal lihat wajahnya. Kenapa hidung saya hanya segini? Hidung si Anunu mancung. Dia enggak lihat kelebihan yang ada padanya dan kekurangan yang ada pada orang dalam hal fisik. Alhamdulillah, walaupun hidung segini tapi enggak penyakitan. Dibandingkan si Anu hidungnya mancung tapi mengalami ada penyakit ini penyakit itu di hidung, percuma hidungnya keren tapi kanker, kanker hidung. Alhamdulillah, kan begitu. Ketika lihat gigi, alhamdulillah ada gigi bisa ngunyah. No, si Anu jatuh kecelakaan giginya hilang semua. Alhamdulillah, kalau ada seperti itu, Pak, alhamdulillah. Terus jatuh dari motor padahal dia udah hati-hati, kalimat yang keluar alhamdulillah lecet-lecet doang. Dibandingkan kalau saya patah kaki saya, lumpuh jadi apa saya? Alhamdulillahnya muncul. Orang yang celaka ngelihatnya selalu ke atas dalam urusan dunia. Yang keempat, orang yang celaka adalah nazruhu ila man dunahu fi umuriddin. Musibah dah ini. Dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya, yang lebih kurang daripada dirinya dalam urusan agama. Wah, kalau macam ini, Mbak, tidak akan termotivasi untuk mengupgrade kemampuan diri dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang lebih kurang daripada dia. Alhamdulillah, bagaimanapun saya masih tetap menjaga sholat berjamaah. Dibandingkan si Anu, sholatnya selalu di toko, di kantor. Mendingan saya, alhamdulillah, pakai alhamdulillah juga. Tapi dia sudah salah dalam menempatkan alhamdulillah. Dia ngelihatnya kepada yang lebih kurang darinya. Yang sholat sendirian di toko berkata, di kantor berkata, alhamdulillah saya masih jaga sholat. Banyak orang yang gak mau sholat. Ngelihatnya ke bawah, ini musibah ini kaum muslimin. Begitu juga orang-orang yang gak sholat, sekolahnya hanya sekali dalam sholat Jumat saja. atau yang hanya solat Idul Fitri, Idul Adha saja. Apa kata mereka? Alhamdulillah, saya masih Muslim dan saya pokoknya walaupun enggak solat, hatinya bening. Wah, dari siapa tahu dia tahu hatinya bening? Hah? Kalau sudah seperti ini, Pak, la haula wala quwata illa billah. Bapak lihat saja ketika orang berinfak. Lihatnya 11.000, dia 10.000. Dia kata alhamdulillah 10.000, itu 1.000 enggak ada apa-apanya. Dia enggak lihat kepada orang lain yang berinfak 100.000, yang berinfak 1 juta, yang berinfak sampai 100 juta, bahkan 1 M dia enggak lihat. Yang dia lihat yang 1.000. Lalu dibandingkannya dirinya dengan dia, mendingan saya 10 kali lipat daripada orang ini. Orang ini mungkin dapatkan uang 1.000 itu, Pak, dengan peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore. Sementara dia satu kali tanda tangan saja mungkin dapatkan 500 juta, 1 miliar, 10 ribu dibanggain karena ngelihat orang yang lebih kecil. Waduh. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ibarallah yang kami muliakan. Tapi kebalikan dari itu, ciri-ciri orang yang pasti beruntung dan bahagia itu ada 4. Nisya dzikruhu adz-dzunubal madhiyah. Dia melupakan dosa, maaf, dzikruhu adz-dzunubal madhiyah. Dia ingat selalu dosa-dosa masa lalunya. Ini ciri-ciri orang bahagia, Pak. Dosa-dosanya dia ingat terus. Sehingga buat dosa baru dia jadi gamang, dia jadi takut, dia merinding. Yang kemarin belum tentu dihapuskan Allah, yang kemarin belum tentu saya dibersihkan Allah, mau nambah lagi, mau masuk neraka ente wahai diri. Maka dia ingat dosa-dosanya sehingga dia gamang, takut membuat dosa baru. Ini ciri orang bahagia, Pak. Yang kedua, nisyanuhu alhasanatil madiyah. Dia melupakan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia buat, enggak mau diingatnya. Ibarat orang kayak udah buang sampah. Mana ada orang yang ingat buang sampah? Enggak pernah ada orang yang ingat buang sampah. Waduh, plastik kemarin saya buang. Waduh, kotak kardus anu kemarin saya buang. Enggak pernah orang yang ingat. Macam orang BAB, Pak, buang air besar. Dia seperti membuang itu, maaf-maaf ini. Setelah dia berzakat, dia tidak mau ingat. Setelah dia berinfak, dia tidak mau ingat. Tidak mau, bahkan dia anggap boleh jadi itu belum diterima oleh Allah. Lalu ada peluang baru di depannya, dia rakus memburu peluang baru ini. Semoga ini yang menyelamatkan saya. Semoga ini yang saya temukan nanti pada hari kiamat. Tiap kali ada peluang, dia paling di depan. Dia tidak mau ketinggalan. Tidak mau dia ketinggalan. Ada tahajud, dia bangun. Dia bangun. Ya Allah, yang kemarin belum tentu engkau terima, mungkin banyak khilaf, salah dan lupa hamba. Mudah-mudahan yang malam ini. Lalu dia sungguh-sungguh tahajud. Ini tadi, Masya Allah. Ini pagi ini saya lihat sudah mulai ada beberapa yang diuji oleh Allah dengan ngantuk. Semoga air mata yang tadi bertanggang malam ini, yang begadang malam ini, adalah mata yang dihindarkan dari api neraka Allah. Amin. Tapi lupakan yang tahajud malam tadi. Rakuslah menuju tahajud nanti malam. Rakuslah menuju tahajud yang nanti malam. Pak Ustaz, yang nanti malam bukan malam ganjil kan? Loh, emang kenapa? Saya kayaknya sederhana aja deh. Jangan gitu kaum muslimin. Kadang-kadang hitungan kita meleset. Menurut kita malam tadi ganjil, tapi menurut Allah baru genap itu malam. Bisa jadi menurut Allah nanti malam yang kan? Hitungan manusia kan sering ada melesetnya. Jadi jangan pernah. Kata Rasul, taharraw laylatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Incarlah, burulah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sekali lagi, mungkin kita menghitung 24, menurut Allah itu baru 23 atau 25. Hah? Lalu lewat. Baik kaum muslimin, ingat, malam tadi kita sudah tahajud, lupakan itu. Lupakan. Kita menanti malam tahajud nanti malam ini. Kemarin kita sudah zikir pagi, lupakan sekarang kita zikir pagi sekarang. Lalu bersemangatlah yang sekarang. Mudah-mudahan yang ini yang diterima oleh Allah. Lakukan yang terbaik. Buat kita yang paling dilihat oleh Allah. Buat kita yang disebut-sebut di langit walaupun di bumi kita tidak dikenal orang. Zikruhu nisyanuhu alhasanatil madhiyah adalah ciri orang yang pasti beruntung dan berbahagia. Ketiga, nazruhu ila man dunahu fi umurid dunya. Dia lihat kepada orang yang lebih kurang dari dirinya dalam urusan dunia. Sehingga syukur muncul. Qanaah dengan yang ada, hadir. karena dia lihat orang lebih kurang dari dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa dia mengatakan alhamdulillah dalam setiap apapun yang berkaitan dengan dunia. Kenapa? Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kurang dari dia. Alhamdulillah, orang punya 5 perusahaan, saya 1 dibandingkan si Anu masih jadi anak buah orang. Alhamdulillah, satu ini aja kalau sempat saya pakai sebaiknya beribadah pada Allah, mudah-mudahanlah. Ya. Yang keempat, ciri orang yang berbahagia, nazruhu ila man fauqahu fi umuriddin. Dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang lebih baik daripada dirinya dalam urusan agama. Begitu, Pak. Sehingga tidak tumbuh ujub. Tidak tumbuh rasa bangga. Dia lihat selalu kepada orang yang lebih baik kepadanya. Alhamdulillah ya, ente bisa jaga sholat 5 waktu berjamaah, kata temannya memuji. Dia merasa hina langsung. Dan dia berkata kepada dirinya, saya baru ini yang saya bisa buat. No, si Anu dia lebih sibuk daripada saya. Tapi dia bisa tepat waktu berjamaahnya selalu di masjid. Bahkan dia sempat tahiyatul masjid, sempat sholat sunat qobliyah, sempat dia baca Quran. Lah saya kadang-kadang masbuk, dan lebih sering masbuknya daripada on time-nya. Dia selalu bandingkan dirinya dengan lebih baik daripadanya. Ketika disampaikan kepada kita, Masya Allah, saya jarang melihat orang seperti engkau. Ini pujian ini beracun ya. Engkau senantiasa ada di saf terdepan. Takbiratul ihram pasti kamu dapatkan bersama imam. Kami iri dan cemburu melihatmu. Dia tidak bangga, dia istighfar, minta ampun, berlindung kepada Allah. Dan dia lihat, saya baru ini yang bisa saya buat dibandingkan si Anu. Ya Allah, si Anu yang saya dengar tahajudnya gak pernah tinggal, duhanya gak pernah lewat, ditambah lagi sholat sunat syuruk, dan dia paling rakus dengan amal soleh. Dia ingat dirinya, dia bandingkan dengan orang yang lebih baik daripadanya. Maka sekali lagi, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam dengan rasa kurang. Dan dia tidak mau seperti itu. Lalu dia berusaha mengejar kawan-kawannya yang lebih baik daripada dirinya dalam urusan agama. Ini tanda orang bahagia, Pak. Sehingga jos atau semangat dia untuk melakukan amal soleh, perlombaan sesuai dengan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada perlombaan positif terjadi. Dia lihat temannya tahajud, maka dia juga ingin tahajud. Dia ingin lebih baik dalam tahajud itu daripada temannya. Jika temannya Allahu Akbar, bacaannya bacaan pendek, dia berusaha kalau perlu dia sendirian agak lebih sepi. Allahu Akbar. Benar-benar di hadapan Allah dia merasa sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa, bukan ingin dilihat orang, tapi dia ingin dilihat oleh Allah lebih baik daripada sahabatnya itu. Dia berusaha, ketika dia sudah selesai, mungkin dia lebih baik daripada saya. Saya mungkin baru hanya sekedar gaya, tapi dia sudah sampai ke jiwa. Dia bersangka baik pada temannya, dan dia merasa dirinya masih di bawah temannya. Sudah, Pak, ujub hilang kalau gitu. Ketika kita lebur di tengah-tengah jamaah Masjid Adz-Dzikra yang itikaf ini, apa yang ada dalam persangkaan kita? Saya mungkin pasir di antara bebatuan yang ada. Saya mungkin hanya garam di antara air laut yang ada. Saya tidak ada apa-apanya. Lebur dalam ketiadaan rasa. Ya, saya ini enggak ada apa-apanya. Beda dengan orang pertama tadi, Pak ya. Pas dia masuk ke dalam Masjid Adz-Dzikra merasa dirah wali Allah. Dia merasa dialah yang paling pantas dihormati, dia harus di tempat yang paling terhormat, dia harus dilihat dan dinilai oleh orang. La ilaha illallah, orang macam ini. Hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya ingat Ibnu Abi Mulaikah di dalam Muqaddimah Kitabul Iman, salah satu di antara kitab yang ada dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memaparkan pertemuannya dengan para sahabat-sahabat Nabi. Lihat perbandingan antara orang celaka dengan orang baik ini. Ibnu Abi Mulaikah berkata, laqaitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi. 30 orang itu bukan sedikit loh, Pak. Bapak kalau jumpa Abdullah bin Abbas aja udah keren banget itu, Pak. Kalau sempat umpamanya Bapak ini tabi'in, anggaplah sempat ketemu dengan Abdullah bin Abbas, itu udah hebat minta ampun. Lah ini dia sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Seluruh mereka aku lihat memiliki kemiripan dalam 4 hal. Pertama, setiap sahabat Nabi yang saya temui itu menyangka imannya masing-masing masih lemah. Ini loh Pak, setiap sahabat Nabi menyangka imannya masih lemah. Ma, ya Allah. Padahal kata Rasulullah, jangan kamu berani mencoba mencaci maki sahabatku. Kalaulah kamu punya harta sebesar gunung Uhud, emas padat luar dalam. Ada Pak? Ada enggak orang di dunia ini punya emas sebesar gunung Uhud, padat luar dalam? Ada enggak? Enggak ada. Kalaupun ada umpamanya, lalu berani dia infakkan di jalan Allah itu harta, masya Allah, tidak sampai iman yang membuat kamu bergerak menginfakkan itu sebesar gunung Uhud emas milik kamu dibandingkan seujung kuku dari iman sahabatku. Luar biasa. Tapi coba lihat bagaimana seluruh sahabat menyangka imannya masih lemah. Di akhir zaman nanti kata Nabi akan ada orang yang merasa imannya sangat kuat, imannya sungguh cukup, lalu dia keluar berjumpa dengan Dajjal dan dia yakin dia tidak akan dipengaruhi oleh Dajjal, dia tidak akan berubah oleh Dajjal. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat dia bertemu dengan Dajjal dia pun kafir kepada Allah dan dia sujud menyembah Dajjal. Makanya jangan sok merasa pede imannya kuat Pak. Iman saya kuat di akhir zaman ini rasanya udah mantap dah. Walak barakku sudah ada di puncaknya. Saya ini udah selevel, wah, selevel apa memang? Tayyib ibarallah yang kami muliakan, sahabat-sahabat menyangka iman mereka masih lemah. Sehingga akibatnya apa? Mereka terus merapat ke orang-orang yang beriman lainnya. Mereka merapat ke majelis-majelis ilmu. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka akan selamat. Sehingga mereka terus berhati-hati. Satu. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi yang kedua, mereka melihat amalan mereka belum banyak, masih sedikit, dan itu pun belum tentu Allah terima. Allah, Allahu Akbar. Seluruh sahabat melihat amal mereka masih sedikit, dan itu pun belum tentu Allah terima. Pantesan kalau kita lihat sahabat-sahabat itu dalam rangka perlombaan yang tiada henti Pak, berlomba dengan yang lain-lain. Habis itu sekali lagi persis seperti yang kita katakan dari awal tadi, dia lupakan amal masa lalunya, dia dianggap dia seperti belum beramal. Semoga Bapak Ibu bisa menempatkan diri dalam keteladanan para sahabat ini. Merasa diri ini masih lemah iman. Kemudian, jadi kalau masih lemah iman, jangan berani-berani. Mau kemana? Saya mau ke diskotik. Ngapain? Saya lihat langsung apa yang mereka buat. Nah, ntar kamu terpengaruh. Iman saya insya Allah sudah bisa menjaga saya. Sombong amat, Pak. Kamu mau nikah dengan wanita Yahudi itu ya? Iya, kenapa emangnya? Ntar kamu yang dibawa masuk Yahudi kamu. Kamu harus tahu bahwa saya beda dengan kamu. Insya Allah iman saya sudah sampai pada puncaknya. Orang macam ini insya Allah akan kafir. Berani dia berkata, ana mu'min fahuwa kafir, kata Rasul. Berani dia berkata, ana mu'min, jangan khawatir, saya ini orang beriman. Saya tidak akan pernah kafir. Nanti dia akan kafir. Man qala anna finnar fahuwa fil jannah. Siapa yang berani memastikan bahwa saya nanti dalam surga, maka ketahuilah dia nanti pasti di dalam neraka. Makanya dalam adab para sahabat, kalau mereka bertemu, kaifa asbahta, jawaban mereka paling maksimal itu adalah mu'min insya Allah. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Jawabannya adalah mudah-mudahan aku masih beriman di mata Allah insya Allah. Itu jawaban mereka. Tapi jawaban orang yang songong, gimana keadaan ente? Mu'min. Orang yang seperti ini suatu ketika Allah akan berikan ujian dan dia gagal menghadapi ujian itu dan dia keluar dari agama Allah subhanahu ta'ala. Taib, na'udzubillah. Yang ketiga, seluruh sahabat-sahabat Nabi ibarallah sangat senang, bangga, bersyukur dan berterima kasih jika ada yang menegurnya, jika ada yang mau menasehatinya, jika ada yang mau meluruskan kesalahannya, jika ada yang mau menyebutkan aibnya. Mereka segera introspeksi diri dan mereka langsung peluk orang yang menasehatinya atau setidaknya merasa inilah sahabatku. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan aibmu. Ya. di gigi saya ada cabai bekas sahur umpamanya. Satu ruangan, kalau saya ketawa pasti ngelihat. Siapa yang sebenarnya sahabat saya adalah yang mau ngasih tahu, Bapak, apa? Cabai. Ini baru Pak. Ini baru benar. Ini baru sahabat. Yang lain gimana? Atas nama segan, nggak mau. Sebenarnya dia merelakan diri kita dipermalukan oleh orang banyak. Asal ketawa orang banyak ngeliat cabai. Inilah yang sahabat. Nah, sahabat Nabi itu seperti itu, Pak. Dia senang, dia bersyukur, dia bahagia, dan dia terima setiap ada kritikan dan nasihat. Bagaimana akhlak kita? Contoh Hasan Al-Basri, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Seorang tabi' tabi'in, di mana beliau, Masya Allah, paling mirip fisiknya dengan Rasulullah. Paling mirip performanya dan akhlaknya dengan Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri mendengar dirinya disebut-sebut aib dan keburukannya menurut persepsi orang itu. Murid-murid datang kepada Syekh Hasan Al-Basri dan berkata, Syekh diomongin oleh fulan seperti ini, yang jelek-jeleknya Syekh yang dia sebut. Iyakah? Iya Syekh, ente tahu rumahnya? Tahu, tolong antarin saya ke sana. Sambil menuju ke sana, beliau pun mampir ke pasar belanja Pak, beberapa hadiah dan souvenir. Untuk siapa Syekh? Untuk yang menyebutkan aib dan kesalahan saya. Ini untuk dia. Heran murid-muridnya. Dihibahin. Seperti kajian pagi subuh kemarin kan. Malah dia mengucapkan terima kasih dan kasih hadiah. Dia datang ke sana bawa hadiah. Ketok pintu, assalamualaikum. Pas dibuka oleh tuan rumah, pucat tuan rumah. Sebab apa? Sang ulama besar Syekh Kabir ada di hadapan pintu rumahnya. Yang orang ini sering jadi buah bibirnya yang enggak baik. Syekh singkatnya ucapkan terima kasih kepadanya. Ini hadiah saya. Engkau telah menunjukkan kepada saya aib saya. Ini karakter orang-orang beriman sekelas sahabat, Pak. Sekelas tabi'in, tabi' tabi'in. Mereka senang dan berterima kasih jika ada yang menegur. Jika ada yang menasihati, walaupun itu anak. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Iqbalil haqq walau kana min saghir." Kalau yang menyampaikan tapi itu benar anak kecil, terima. Terima. Anak kita nyampein, anak kita kan di pondok nih. Kita orang biasa. Kita tahu ini zaman udah keblinger. Anak enggak akan selamat kalau tidak dipondokkan. Lalu dipondokkan tuh anak, pulang-pulang anak udah pandai ngeluruskan kita. Senang enggak, Pak? Senang enggak? Tapi orang tua yang enggak benar, kencing aja belum lurus loh. Udah berani nasehatin bapakmu. Saya lebih dulu makan asam garam hidup daripada kamu. Lah, untuk apa dimasukkan ke pesantren kalau bukan untuk menyelamatkan keluarga? Kan prinsipnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Anak sudah mulai menasehati kita, alhamdulillah. Taib. Kita lalai salat, anak yang ngajak, alhamdulillah. Ini menandakan kita diberi Allah nikmat ada orang-orang terdekat yang nasehatin kita. Taib. Kadang-kadang istri, Pak, nah ini para suami egonya minta ampun. Kalau istri yang nasehatin, muncul, aku imammu, kamu dengerin aku, bukan aku yang dengerin kamu, tahu? La haula wa la quwata illa billah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai pendapat-pendapat istrinya. Wahai istriku, kayaknya para sahabat tidak mengikuti nasihatku. Ya Rasulullah, janganlah engkau banyak berbicara, tapi berikan contoh kepada mereka. Sembelih di hadapan mereka, ya Rasulullah. Ini waktu kejadian, Bai'atul Ridwan. Ya, di daerah Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah mengatakan kita nyembelih hewan di sini, tidak di Mekah, tidak di tanah haram, di sini. Para sahabat bimbang dan mereka tidak mau menyembelih hewan mereka. Lalu Rasulullah bersedih hati masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda Ummu Salamah menasihati Rasulullah agar Rasul berikan contoh. Rasul dengar. Rasul keluar, dia sembelihlah hewannya. Melihat Rasul menyembelih hewan, seluruh sahabat mengikuti. Tuh, dengerin nasihat istri, Pak. Kalau memang nasihatnya bagus, benar, terima. Kadang-kadang kan kita merasa super. Otak kamu setengah, tahu gak kamu? Otak saya full. Kalau udah macam ini susah, Pak. Susah nerimu kebenaran. Anggap dialah super powernya. Wanita hanyalah sebuah pelengkap hidupnya. Ada syukur, gak ada juga, gak ada masalah. Tapi yang keempat. Seluruh sahabat Nabi itu melihat dirinya belum aman dari sifat-sifat munafik, sehingga mereka senantiasa waspada. Mereka senantiasa belajar dan melihat mana bagian-bagian sifat munafik yang ada pada dirinya. Dia sibuk melihat dirinya, sibuk melihat dirinya. Dia tidak akan sibuk melihat orang lain dalam hal kemunafikan. Karena munafik ini sangat halus ya Pak ya, adalah penyakit yang paling ditakuti oleh seluruh sahabat itu. Nomor satunya adalah munafik. Karena orang Yahudi gak ada yang munafik Pak, orang Nasrani gak ada yang munafik, orang kafir Quraisy gak ada yang munafik. Yang munafik hanyalah orang-orang yang hidup setelah mereka Islam. Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan sifat-sifat munafik dalam Al-Quran itu sampai 32 sifat. Di kitab yang beliau mengatakan 26 sampai 32 sifat. Coba lihat, periksa. Di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang manakah sifat-sifat itu ada pada kita? Nomor satu, nomor dua, oh nomor tiga, ya Allah, ini saya. Harusnya begitu ya Pak ya, ini saya. Jangan dibalik, nomor satu ada sama si Fulan. Nomor empat si Fulan tuh. Lalu untuk kamu yang mana? Kalau prinsipnya para sahabat tidak sibuk melihat pada dirinya, jangan-jangan pada diri saya ada sifat munafik. Sebab apa kaum muslimin? Nifak itu ibarat bapak nampung air di galon, ternyata ada bolong di bawahnya. Kecil bolongnya, hanya sebesar kelereng bolongnya. Bapak isi sepenuh apapun, habis enggak tuh air. Bahaya loh munafik itu Pak. Munafik artinya adalah orang yang imannya bolong. Nafaqo yunafiqu, isim fa'ilnya adalah munafiq. Kalau Bapak pernah mendengar istilah metro al-anfaq, maksudnya adalah kereta bawah tanah, artinya tanah yang dibolongin, bukit yang dibolongin. Makanya katakan metro anfaq ya. Nafkah, kalimat nafkah kan dari nafaqah juga kan, artinya Bapak bocorin sebagian harta Bapak untuk selain diri kita. Nafkah pada istri, nafkah pada emak, pada anak ya. Infak itu apa artinya? Membocorkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama Allah. Munafik bocor imannya. Lah kalau iman itu bocor, ada yang ditahan gak setelah itu? Gak ada. Apalagi kalau bocornya besar, tempat masuk airnya cuma segini, di bawahnya bocor semua, ini munafik akbar namanya Pak. Munafik akbar, apapun yang dimasukkan blas. Lah para sahabat, sekecil apapun, Bapak coba aja bawa mobil, bannya bocor, kalau kata orang Padang bocor alui. Tahu bocor alui? Bocor halus. Walaupun bocor halus, lama-lama habis enggak anginnya? Habis Pak. Iman kita, seberapapun banyaknya amal soleh kita, seberapapun hebatnya kita menurut orang banyak, tapi ada sifat munafik, sifat itulah menjadikan amal kita tersedot keluar. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat, sehingga tidak ada satupun para sahabat itu yang menyangka dirinya selamat dan aman dari kemunafikan. Lalu kata Ibnu Abi Mulaikah berikutnya, saya berjumpa dengan seluruh orang-orang munafik, saya lihat kemiripan mereka ada dalam empat hal. Kebalikan habis dari yang tadi. Pertama, seluruh orang munafik menyangka imannya sudah mantep, menyangka imannya sudah kuat. Seluruh orang munafik melihat imannya sudah, akidahnya itu sudah bagaikan batu karang di tengah laut. Apapun terpaan dan ujian dalam hidup, dia tidak akan bergeming, tak akan bergoyang. Ini gaya orang munafik Pak, merasa imannya sudah kuat. Udah, ente gak usah nasihatin saya, rasanya lebih senior saya daripada ente dalam hidup ini, dan juga dalam masalah iman ente yang harus belajar kepada saya. Dia merasa imannya sangat kuat. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, orang munafik itu di mana-mana berada, kata Ibnu Abi Mulaikah yang saya perhatikan mirip seluruhnya, seluruh mereka menyangka amalnya sudah banyak, dan yang banyak itu sudah memberatkan timbangan amal solehnya di akhirat. Asal dia ingat adzikra, saya pernah nyimbang 5 sak semen di situ, udah lumayan lah itu. Sampai sekarang pahala sedekah itu mengalir terus, itu memberatkan timbangan amal saya. Sehingga ada peluang yang baru terbuka di hadapan matanya, ingat dia 5 sak semen di adzikra dulu. Dia ingat masa lalunya yang pernah beramal soleh, dan dia anggap itu sudah diterima oleh Allah, terus berkembang biak pahalanya di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika dikatakan kamu bakhil ya orangnya, wah, nomor 3 muncul. Apa itu? Orang munafik nomor 3 kebalikan sahabat loh. Marah, tersinggung ketika ada yang negur, ada nasihatin. Pak, Jangan gitu, Pak. Allah kasih Bapak kesempatan untuk beramal soleh. Mbok ya beramal. Kamu jangan ngajarin saya ya. Kamu gak tahu apa yang sudah saya buat. Perlu saya kasih tahu. Kalau perlu kasih tahu, duduk sini. Saya kasih tahu sama kamu. Jangan sok ngajarin saya kamu ya. Ada yang negur. Kamu sih orangnya sentimenan dengan saya, sirik dengan saya. Makanya kamu negur saya kan? Padahal yang kamu tegur itu nyebusuk hati kamu. Yolah ilaha illallah. Udah macam gitu, siapa yang bisa tembus ke dia, nasehatin Pak. Dia marah kepada yang menegurnya. Ini kayak orang munafik ini. Apalagi kalau yang menegur itu pembantunya. Anak buahnya yang dia gaji. Negur dia. La haula wala quwata illa billah. Orang munafik marah kalau ditegur. Maaf Pak ya. Kira-kira pernah enggak kita punya masa lalu seperti itu? Sakit hati ditegur istri. Yang paling banyak nih suami sakit hati ditegur oleh istri. Dinasihati oleh istri, Pak, mbok ya tundukkan pandangan mata, Pak. Bapak kalau udah di airport kayaknya matanya kemana-mana aja. Istri kan paling awas dengan mata suami, Pak ya. Istri yang dilihatnya itu bukan perhiasan, mata suami dulu. Kemana nih mata suaminya? Ketika dilihat mata suaminya sudah lain, istri negur. Nah, orang munafik itu atau dalam hatinya ada penyakit, dia akan tersinggung. Apaan kamu ngurus mata orang? Urus mata kamu. Bapak, ibu, hamba-hamba Allah sekalian, bersyukurlah kepada Allah lah datangkan orang-orang dekat yang mau menegur kita, menandakan Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita, tapi orang munafik enggak mensyukur itu. Sekali lagi, orang munafik tersinggung kalau ada yang menegur. Marah kalau ada yang menasehati. Apalagi orang itu di bawah levelnya. Kalaupun ada orang yang lebih tinggi daripadanya, lebih terhormat dari dirinya nasehatin, dia akan pura-pura di depan orang itu. Iya Pak, terima kasih Pak, insya Allah Pak. Ntar kalau sudah pergi orang itu, sialan tuh Bapak, siapa yang bocorin ke dia ya? Bukan yang ngambil apa yang diberikan dinasihatin untuk dirinya, tapi nyari siapa yang ngasih tahu si Bapak itu, sehingga minta tolong untuk Bapak. Dia tahu siapa orang yang saya segani, itu orang harus saya tahu, saya cari, biar tahu dia berhadapan dengan siapa. Orang munafik loh tuh Pak. Orang munafik dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan yang dikatakan saudara saya ini benar. Jangan-jangan saya memang sudah ada di pinggir-pinggir jurang kehancuran. Dia yang didatangkan oleh Allah untuk saya, menyelamatkan saya. Kalau orang munafik tidak pernah melihat itu, na'udzubillah. Yang keempat, seluruh orang munafik yakin 100% bahwa tidak mungkin dia termasuk di antara orang munafik. Lah ini tambah payah nih, Pak. Sudah 100% dia yakin. Kalau ada yang menyebutkan dalam pengajian, nomor satu sifat munafik, tetap, bukan saya. Nomor dua juga bukan. Nomor tiga, apalagi ini. Nomor empat, jauh. Nomor lima, na'udzubillah, bukan saya. Padahal kalau orang menilai semuanya lengkap sama dia. Bicara banyak bohong. Berjanji banyak mungkir. Dikasih amanah, khianat. Kalau sudah dibaiat untuk memimpin suatu urusan, maka janji manisnya keluar sebelum dia diangkat. Tapi setelah dia diangkat, dia nampak sekali menyimpangkan dan menyelewengkan amanah kepemimpinan yang ada. Dan yang kelima, kata Rasul, kalau lengkap lima-limanya, kana munafiqan khalisa, dia adalah munafik sejati, 100% munafik. Apa yang kelima? Kalau dia udah marah sama seseorang, kalau dia udah benci sama seseorang, idza khasama fajara. Kalau ia udah marah sama seseorang, dia siap berbuat dosa apapun demi nyakitin orang itu. Mau guna dukun, pakai dukun. Kalau perlu, sewa tukang pukul. Kalau perlu, hilangkan nyawanya. Ini gaya orang munafik, Pak. Kalau udah berurusan dengan orang dan orang itu buat sesuatu yang ngeselin dia, orang itu akan merasa babak belur dan akan dihancurkannya sehancur-hancurnya. Kejam, Pak. Orang munafik ini kejam. Lihat, manakah di antara yang lima dari penyakit para munafikin ini ada di kehidupan kita? Jangan lihat orang lain ya, diri masing-masing. Jujurlah, jika ada penyakit nifak itu sama dengan bocor, Pak. Kalau enggak disumbat, dia akan membesar, membesar, membesar, lalu semuanya jadi hilang. Mari baca sama-sama firman Allah di surah Al-Baqarah tentang fi qulubihim marad. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka marad. Marad itu isim nakirah mufrad, satu penyakit. Ada satu penyakit dalam hati mereka, penyakit nifaq. Ada satu, kalau dibiarin yang itu satu, dia akan terus nambah, Pak. Dia kayak tumor ganas. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit yang lain. Kalau dibiarkan nambah terus, nambah terus. Walahum adzabun alim. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan azab yang teramat sangat pedih dari Allah. Bimakanu yakdzibun. Orang munafik itu sifat tunggal inti mereka adalah bohong. Bohong pada Allah, bohong pada makhluk, bohong kemana-mana. Bahkan pada dirinya pun sering bohong. Nah, kaum muslimin, Allah azab mereka dengan azab yang teramat sangat pedih. Sifat munafik kalau enggak cepat dirawat, kalau tidak segera diobati, insya Allah ta'ala kita akan dihancurkannya. Maka periksa kembali kaum muslimin, mana sifat-sifat yang ada, obati cepat. Alhamdulillah, di dalam kitab Ihya Ulumiddinnya, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit munafik. Dalam Tazkiyatun Nafas oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diberikan obat bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit munafik. Artinya, yuk bermajlis lagi, tambahkan lagi ilmu kita, ketahui satu persatu sifat munafik, lemparkan kajian itu untuk diri kita, periksa, cek. Kalau ada, obati. Dan cara obatnya pun ada di lisan para ulama untuk menyampaikan kepada kita. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah, menjelang waktu syuruk kita masuk, ada tanya jawab, saya persilahkan, tentang materi yang kita sampaikan pagi hari ini, renungan subuh bersama para sahabat. Ya, renungan subuh bersama para sahabat. Dalam artian, apa yang ada pada para sahabat, kitalah orang yang paling pantas menjadi pengikutnya. Bukankah kita yang tertarik dengan surat At-Taubah ayat 100, siapapun mengikuti para sahabat dijamin Allah ridho kepadanya dan dijamin Allah masukkan dia ke dalam surga seperti Allah menjamin para seluruh para sahabat Allah ridho dan seluruh para sahabat Allah jamin masuk surga. Maka kita ikuti para sahabat. Baik Bapak, silakan kalau ada pertanyaan mungkin dalam 10 menit dari sekarang jika ada yang mau bertanya. Silakan. Mic-nya kalau ada diberikan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Halo. Tadi sempat saya singgung bagaimana sikap orang munafik itu tidak mau menerima permen itu saran dari bawahannya. Ya. Kita sempat mengenal dalam Al-Qur'an itu disebutkan Rasulullah Allah sayang di sana di wali itu semua. Yang menjadi bagaimana sikap kita ketika menghadapi kita ingin berbagi kepada orang tua, Ustaz. Contohnya kita ingin berbagi dengan orang tua, tetapi orang tua yang kita itu merasa tersinggung. Semakin kita berbagi, semakin orang tua kita tersinggung, Ustaz. Dan dalam kalimat lain kan, kita sudah perintahkan pertama uang satu melalui kenal diri kita dan keluarga kita. Sedangkan kalau seandainya yang tidak yang mengetahui keadaan keluarga kita itu hanya kita dan orang kuis, sedangkan keluarga itu tidak mau kita benarkan, bagaimana Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsira. Nasihatin orang tua hati-hati ya. Yang pertama, kalau orang tuanya egois, mudah tersinggung kalau nasihatin, apalagi dari orang yang di bawah dia. Pertama, jangan katakan ini orang tua saya munafik ini, jangan. Karena ciri orang munafik itu kata Rasul lengkap yang lima-limanya. Kalau lima-limanya lengkap baru dia munafik. Kalau baru 1, 2, 3 ada, berarti ada sifat munafik, belum lagi munafik ya. Nah, orang tua kita di sisi yang lain dia baik, dia bagus, tapi yang sisi ini dia agak lebih tinggi egonya umpamanya, apalagi dari anaknya. Oke, kalau begitu caranya gimana? Menasihati orang tua tetap wajib, tetapi kan gak harus melalui kita. Gak harus selalu melalui kita. cari jalan. Yang penting dari kita, apa yang kita pikirkan, buat orang tua ini selalu ridho dan tersenyum kepada kita. Tanda kita cinta pada orang tua, kita tidak mau orang tua kita tergelincir. Nah, kita tahu sifatnya mudah tersinggung kalau dinasehati oleh orang-orang yang lebih di bawah padanya. Cari akal. Siapa teman orang tua kita yang disenangi oleh orang tua kita? Atau siapa ustadznya yang sering sebutnya menjadi kebanggaannya? Lapor ke ustadz kita, ke ustadz itu. Ustadz, bukankah itu ghibah? Kemarin ada kajian ghibah? Kan enggak boleh. Masih ingat kajian kemarin? Kan enggak boleh menceritakan aib orang lain. Yang kalau orang yang diceritakan itu tahu dia akan tersinggung, dia tidak suka. Buka surah An-Nisa ayat 114. Allah membenarkan perbincangan tentang seseorang, baik itu aibnya, selama dalam rangka mencari kebaikan untuk orang itu. Boleh. Sampaikan pada ustadznya, ustadz, alhamdulillah orang tua saya sudah jauh berubah ustadz, semenjak mengaji. Alhamdulillah kata-kata ustadz sangat berpengaruh baginya. Tapi ada satu yang masih perlu untuk dipermak ustadz. Dewat kami gak tembus, mudah-mudahan ustadz bisa menyinggung. Mudah-mudahan ustadz bisa menasehati bahwa ayah saya, ibu saya begini-begini. Cukup sebatas yang mau kita, agar orang tua kita bisa dinasehati. Mudah-mudahan sang ustadz bijaksana bagaimana menyampaikan itu lewat pengajian. Tanpa disadari orang tua kita sadar bahwa dia ada penyakit yang tidak baik itu. Ya, banyak cara. Kadang-kadang pengajian kaset yang diputar di rumah. Hah? Atau kalau orang tua kita suka baca umpamanya, bawalah artikel yang bagus, maka letakkan di atas meja. Pura-pura membaca kita, ya memang betul-betul sambil membaca lah. Lalu letakkan, mudah-mudahan orang tua kita ikut membaca. Banyak cara pokoknya, banyak cara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebijaksanaan di dalam menasihati orang yang lebih tua dari kita. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanya Ustaz. Saya pernah baca di buku Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, tentang asal salat, tentang asal salat. Di situ ada tentang orang munafik. Salah satu hadis batas kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Batas kita dengan orang-orang munafik adalah sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Yeah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ini hadisnya sahih atau tidak? Kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang-orang munafik yang ada di sekitar kita? Karena saya pernah tanya guru saya juga, ini virus. Sekedar saja bersahabat dengan mereka. Ya. Saja yang ingin saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bapak, Ibu yang kami muliakan. Bagaimana cara kita bersahabat dengan orang munafik? Kalau dia sudah jelas munafiknya, Pak, jangan bersahabat dengan dia. Jangan bersahabat. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung pada agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang munafik, maka dia akan terserang oleh virus itu. Benar, itu adalah virus. Itu adalah virus karakter, virus jiwa, ya, yang sangat mudah menyebar pada yang lain. Kita boleh bersahabat dengan orang jahat, Pak, dengan orang ahli bid'ah, dengan orang munafik, tapi dengan satu catatan dari Rasulullah. Yang pertama, catatan pertama bersahabat dengan orang enggak baik, satu, bertekad dalam bersahabat ini saya bisa menasihati dia dan menarik dia ke jalan yang lurus dan benar. Dua, jika itu sudah diupayakan, ternyata kita gagal, jangan teruskan persahabatan dengannya, jaga jarak. Gagal itu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali dengan berbagai macam cara, mentok terus Pak. Sudah, jangan teruskan. Yang keempat, jangan pernah duduk bersamanya. Kenapa? Ketika dia berbuat maksiat dengan kemunafikannya, ketika dia melakukan dosa besar dengan kemunafikannya, dan kita bersamanya, kita diam saja. Yang penting sudah sesama ngerti, yang buatkan dia, saya kan enggak. Lah ente bersama dia kan? Maka innakum idzan misluhum. Kamu dicatat oleh Allah sama dengan mereka. Jadi menasihati orang munafik itu dengan berbagai macam cara. Kalau enggak bisa, mulailah menjaga jarak dan jangan pernah ada duduk bermajlis dengan orang munafik. Baik. Yang pertama tadi apa? Salat berjamaah. Yang saya ingat hadisnya, dan ini hadis sahih dari Imam Muslim, dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman akan didapatkan salat mereka itu berjamaah di masjid, dan isya serta subuh adalah dua salat yang paling berat bagi orang munafik. Ini hadis yang sahih. Isya dan subuh adalah dua waktu sholat yang paling berat bagi orang munafik berjamaah di masjid. Ya, nah kaum muslimin yang kami muliakan, adapun batas antara kita dengan orang munafik adalah sholat isya berjamaah dengan subuh berjamaah di masjid. Saya belum pernah temukan itu hadis, tetapi hadis yang barusan dari Ubay bin Ka'ab hadisnya sahih dari Imam Muslim. Ya, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau berbicara masalah munafik sangat lembut sekali, jarang ketahuan. Iya. Orang ngumpul di Masjid Ajikra ini berkumpul, bagaimana bisakah hancur dosa munafik itu dengan adanya bulan Ramadan ini? Amin. Amin. Waalaikumsalam. Di dalam surat At-Taubah ayat 102. Di sekitar Nabi ternyata banyak berkeliling orang-orang munafik. Afwan ya. Afwan Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda semua. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 101 102. Bukan hanya seluruh sahabat yang ada di sekitar Nabi, tapi juga orang-orang munafik. Ketika mereka mendapatkan manis, mereka tenang. Tapi ketika mereka melihat ada yang tidak baik atau merugikan duit mereka, merugikan dunia mereka, mereka mengutuk, ngedumel dan sakit hati, benci. Ada di sekitar Nabi, Pak. Maaf, Adzikra juga pasti ada. Di Adzikra pasti ada orang yang kemari mau dapat manisnya aja, tapi tidak bertekad untuk pahit manis bersama-sama. Atau kemari nyari kesalahan. Ntar keluar bocorin kesalahan itu. Ini penyakit loh, Pak. La haula wala quwata illa billah. Dia senang melihat di mana tempat jatuhnya Ustaz Arifin nih. Udah ketemu satu, dia rekam, dia catat, dia share langsung. Ini adalah orang munafik. Orang seperti ini ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia maksum saja punya lawan-lawan jahat sekelilingnya. Maka adzikra juga pasti ada. Semoga Allah selamatkan adzikra dan orang-orang beriman yang ada di dalamnya, termasuk Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dari orang-orang munafik ini. Dan orang-orang munafik kalau mau tahu tempat Anda yang paling tepat adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka kalau kita mau, jangan-jangan saya yang dimaksud oleh Ustaz. Saya enggak ada yang pesan sponsor loh ini. Tidak ada. Saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan ada yang merasa waspada. Ya Allah, saya tidak mau salah satu di antara orang yang disebutkan oleh Ustaz. Kalau begitu cari tahu siapa-siapakah sifat-sifat manakah untuk orang munafik, lihat cek pada dirinya masing-masing. Jangan pengajian tentang munafik dilarikan ke orang. Kayaknya si Anu lalu suuzon muncul. Sedangkan Nabi saja enggak pernah menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya, si fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, enggak pernah kan? Itu kenapa? Nabi enggak mau sembarang menuduh, dan kita juga enggak boleh begitu. Baik. Sepertinya waktu syuruk kita sudah masuk, nanti kaum muslimin jam 8 tepat kita sudah kembali di sini, kajian kita khusus tentang ad-duhan, tanda besar kiamat yang pertama. Alhamdulillah di luar sudah datang kitab yang akan kita bedah. Ensiklopedia akhir zaman. Kitab ini tebal, mungkin membuat kita lemes mau bacanya. Cuma kalau dibedah, inilah peluang kita untuk mengetahui langsung secara mendalam apa-apa isinya. Silakan nanti di luar, demikian juga tentang zikir akhir zaman. Alhamdulillah tadi malam sudah datang Bapak Zulkifli yang membawakan kitab ini. Yang sudah ada mendatangkannya dari kemarin, saya bersyukur karena memang saya tugaskan selama 10 hari bersama saya, dari jam 9 sampai jam 11 waktu duha, kita kajian tentang akhir zaman. Satu persatu tanda-tanda besar kiamat kita bedah, Pak. Lalu apa yang mesti segera kita buat? Inilah dia yang segera harus kita kerjakan secara individu dan secara berjamaah. Demikian saja dari saya, mari laksanakan sholat sunat syuruk yang pahalanya sama dengan pahala orang yang umroh dan haji. Penuh, penuh, penuh. Allahu Akbar. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi sedang iktikaf. Masya Allah. Nastaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.